Kau khianati aku, kau duakan aku, kau jauhi aku, kau tinggalkan aku. Kamu telah hancurkan seluruh hidupku. Kau khianati aku, kau duakan aku.